patok nu koneng entep narega ngageter jang-jang nakir ngagupayan pancen kerwasi atan sore minggo ka asar papakong nukoneng ibergerung wahan arek pamitan koma to kajong jonangan papa kong ngokoneng ketemong deli ngeni indi tepami papa kong ngokoneng ketemong deli Bewa